الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah-tengah hujan lebat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bumi dan untuk apa-apa makhluk atau semua makhluk hidup yang ada di permukaan buminya ini, karena memang hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala sangat banyak menyinggung tentang hujan di dalam Al-Qur'an, dan bahkan Allah mengabarkan pendahulu-pendahulu hujan, atharu rahmati, sebab-sebab dari apa yang terjadi setelah hujan. Dan Allah mengatakan atharu rahmati, ya, dampak-dampak dari rahmat Allah, dan rahmat yang dimaksud di situ adalah hujan. Hujan adalah rahmat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita hujan ini, hujan yang benar-benar rahmat. Ya, sayyiban nafi'an, hujan yang bermanfaat, yang mendatangkan keberkahan untuk kehidupan kita. Dan juga kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala yang sedang menurunkan hujan kepada kita, semoga Allah juga menurunkan kepada kita keberkahan hidup, ya, keberkahan ilmu dan rahmat serta kasih sayangnya untuk kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Amirul Mu'minin fil Hadith. Masih kitab Adhan, bab yang ke-154. Bab yang ke-154 dari kitab Adhan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, bab yastaqbilul imamu an-nasa idza sallam. Yastaqbilul imamu an-nasa idza sallam. Bab imam menghadap orang atau menghadap manusia apabila selesai salam. Menghadap yaitu menghadapkan wajahnya. Bab yastaqbil istiqbal. Istiqbal adalah menghadap dengan badan, termasuk wajah, ya. Jadi imam yang awalnya membelakangi makmum, setelah salam ia menghadap kepada makmum, ya, menghadap kepada makmum. Ini bab kita, dan ini menunjukkan bahwa salat ini adalah salah satu dari yang dituntun oleh agama dari adab menjadi imam. Dari apa yang dituntun oleh agama dalam adab menjadi imam. Ya, kita baca hadisnya. Hadis yang pertama nomor 845, Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Musa ibnu Ismail, قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء أن سمرة ابن جندب أن سمرة ابن جندب رضي الله عنه ini صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سمرة ابن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه kata Samurah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melaksanakan sebuah salat maksudnya selesai maka dia menghadap kepada kami dengan wajahnya kami di sini maksudnya para sahabat ya apabila selesai dari sebuah salat maka dia menghadap kepada kami dengan wajahnya inilah tuntunannya dan itulah dalilnya dalil di sini adalah perbuatan Nabi dan ini hadis walaupun itu perkataan siapa perkataan Samurah tetapi dia menceritakan apa menceritakan perbuatan Nabi dan yang dimaksud dengan hadis adalah salah satunya menceritakan apa yang diperbuat oleh Nabi makanya definisi hadis apa apa-apa yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan perbuatan sifat dan persetujuan itu semuanya hadis apa-apa yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan ya kemudian perbuatan kemudian sifat baik itu sifat jasmaninya ataupun sifat adabnya sifat khuluk akhlaknya sifat khalqiyah dan atau sifat khuluqiyah ini semua hadis kemudian yang keempat adalah persetujuan yang berbuat yang berkata bukan nabi yang berbuat juga bukan nabi tetapi dilakukan dan diucapkan di hadapan nabi tentu yang mengucapkan dan membuat yang melakukan adalah para sahabat mereka mengucapkan dan melakukan di hadapan Nabi dan Nabi tidak mengingkari maka ini termasuk sunnah nah sekarang ini ketika kita mendengarkan cerita dari Samurah ibn Jundab salah seorang sahabat radhiyallahu an bahwa Nabi SAW selesai dari salat atau setelah salam dia menghadap kepada kami yaitu makmum nah, ini perbuatan Nabi dan itu sunnah itu hadis ya karena diceritakan tentang apa yang diperbuat oleh Nabi dalam ibadah salat apalagi itu ibadah salat apalagi ibadah salat walaupun memang dia sudah keluar dari ibadah salat dengan salam tetapi tetap ada hubungannya dengan salat karena ini dilakukan oleh Nabi setelah selesai salat dan dia nantinya setelah ketika menghadap kepada jamaah tentu dia melanjutkan zikir setelah salat ya, melanjutkan zikir setelah salat berarti dia masih ada kaitannya dengan ibadah salat Nabi SAW bersabda sallu kama ra'aitumuni usalli lakukanlah oleh kalian salat sebagaimana kalian melihat saya salat dan mereka juga bukan hanya sekedar para sahabat bukan hanya sekedar melihat bagaimana Nabi melakukan salat dari mulai takbir takbiratul ihram sampai salam enggak bahkan setelah salam pun mereka melihat dan menyaksikan apa yang diperbuat oleh Nabi ya Nabi SAW menghadap dan pernyataan Samurah ini kata para ulama zahirnya menunjukkan bahwa Nabi selalu melakukannya kata Ibnu Hajar wasiyaku Samurah maksudnya siyak redaksi dari pernyataan Samurah ini dalam hadis bahwa Nabi apabila selesai salat dia menghadap kepada kami, ini menunjukkan bahwa Nabi melakukannya selalu. Ya. Zahiruhu annahu kana yuwadhibu ala dhalik. Al-muwadhabah yuwadhibu, wadhaba yuwadhibu. Yang belajar bahasa Arab, waw, alif, dha, ba, wadhaba yuwadhibu muwadhabatan, artinya menyeringkan, selalu melakukan, ya, senantiasa melakukan. Jadi hadis Samurah ini menunjukkan yang pertama bahwa Nabi setelah selesai sholat menghadap kepada jamaah, menghadapnya dengan badannya, bukan dengan samping kanannya, samping kirinya, tetapi menghadap. Apa artinya menghadap? Ya seperti saya sekarang ini ke belakang. Kalau begini, saya menghadap kemana? Bukan ke jamaah tapi ke sana. Ya. Aqbala biwajihi, dia menghadap dengan wajahnya. Berarti wajah ini akan menghadap dengan organ tubuh, dengan bagian depan badan. Nah, sekarang ini saya menghadap. Istiqbalul qiblah, kata-kata yastaqbilu itu yang diambil darinya istiqbal. Istiqbalul qiblati, salah satu dari syarat sahnya salat atau syarat sahnya salat, itu menghadap dengan badan beserta wajah ke arah kiblat. Andai kata seseorang ketika sholat itu agak sedikit miring, ya agak sedikit miring, misalnya sekarang arah kiblat ke sana, lalu saya sekarang seperti ini, apakah saya menghadap kiblat? Tidak, saya tidak menghadap kiblat. Dan bahkan sekarang problem yang muncul ketika ditemukan bahwa sebagian masjid kiblatnya tidak betul, kemudian nanti dirubahlah di dalamnya. Posisinya sekarang misalnya lurus sesuai dengan bentuk bangunannya, karena diketahui bahwa arah kiblatnya agak sedikit keliru, maka di dalamnya dirubahlah arah kiblatnya. Nah, ini banyak masjid sekarang yang seperti itu. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa menghadap kiblat itu menghadap dengan wajah, dengan badan, kemudian dengan wajah. Menghadap dengan badan dan wajah. Itu yang istiqbal. Sekarang Samurah mengatakan akbala. Akbala itu diambil dari kata-kata istiqbal. Asal katanya akbala yukbilu ikbalan, menghadap dengan badan dan wajah. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan yang kedua, pernyataan Samurah ini menunjukkan bahwa Nabi senantiasa dan selalu melakukannya. Muwadhabah. Ya, bisa jadi bila mana seseorang tidak melakukannya, tidak ada masalah, karena masalah sunnah. Ya, masalah perkara yang tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sahnya sholat. Misalnya seseorang, ya, biasanya dia menghadap ke sana, tetapi suatu ketika dia miring. Ya. So ketika dia menyamping, dia tidak menjadikan samping kanannya ke arah jamaah atau samping kirinya ke arah jamaah, ini tidak ada masalah. Ya. Karena ini bukan menunjukkan sebuah kewajiban, tetapi sebuah tuntunan. Ya, sebuah tuntunan dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana nanti kita melihat ada seorang imam yang melakukan seperti itu, maka tidak ada pengingkaran di dalam ini, hanya sekedar arahan bahwa Nabi SAW apabila selesai sholat dia melakukan seperti ini. Ya, bila mana ada yang sering melakukan, maksudnya tidak menghadap ke jamaah tetapi justru menghadap ke samping, menghadap dan bahkan tidak sama sekali menghadap, dia sekarang menghadap ke kiblat, kemudian selesai salam dia sedikit agak berpaling, mengalihkan sedikit arah wajahnya, walaupun tidak menghadap juga tidak menyamping, pada hakikatnya dia masih membelakangi, cuma sedikit agak miring, misalnya kiblat ke sana, selesai sholat dia seperti ini. Ada enggak jemaah imam seperti ini? Ada, dan ini tidak ada masalah, bukan suatu hal yang prinsipnya, dia hanya sebatas tuntunan. Ya, Dan maksud seperti juga dijelaskan oleh para ulama, hikmah kenapa Nabi menghadap setelah selesai salam itu adalah untuk memberikan tanda kepada orang yang baru masuk bahwa salat sudah selesai. Bahwa salat sudah selesai. Orang yang masbuk misalnya, ketika dia melihat imam, oh ternyata orang imamnya sudah menghadap ke jamaah, berarti sudah selesai salat. Andai kata imamnya masih menghadap ke kiblat, yang masuk masih mengira orang sedang tasyahud. Ya, orang sedang tasyahud. Tapi kalau sudah menghadap ke jamaah, maka dia sudah tahu pasti bahwa salat sudah selesai. Begitu juga hikmah yang seperti ini didapatkan dengan cara yang tadi, dengan cara menyamping, dengan cara sedikit berpaling ke arah kanan. Ini maksud hikmahnya sudah didapati. Makanya ini sebuah, bukan sebuah kemungkaran yang membuat kita harus bersikap tegas, harus mengingkari dengan keras. Ini bukanlah sampai ke tingkat yang seperti itu. Yang ini yang perlu kita catat dari pembahasan kita ini, memang tuntunannya seperti itu. Dan Samurah dari ungkapannya juga menunjukkan bahwa Nabi selalu melakukan demikian, tetapi bukan berarti tidak melakukannya atau melakukan dengan cara yang lain ini bertentangan dengan tuntunan atau bertentangan sekali dengan sunnah Nabi SAW. Tidak sama sekali demikian. Dan ini hanya sebatas perkara yang sunnah, yang mungkin bila mana kita melakukannya ini semakin besar keutamaan dan daya pengikutan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama. Itu hadis yang pertama. Hadis Samurah menceritakan bahwa Nabi apabila selesai salat menghadap kepada kami, maksudnya kepada jamaah, dan kesimpulannya jelas menunjukkan apa yang ditegaskan oleh Imam Bukhari di dalam bab. Yang kedua ada tambahannya bahwa pernyataan Samurah ini ada isyarat bahwa Nabi SAW selalu melakukan. Ya. Hadis yang kedua 846 Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Salih ibn Kaysan an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Ya. Ubaidillah bin Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Ini dari generasi tabi'in. Ya. An Zaid ibn Khalid al-Juhani, ini sahabat Nabi. Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu an. Sementara Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud ini adalah dari pemuka dan tokoh terkemuka dari generasi tabi'in. Bahkan dia salah satu dari 7 tabi'in yang bila mana mereka bersepakat 7 orang tadi dalam sebuah pembahasan fikih, maka itu yang paling benar. Ya, itu pendapat yang paling benar. Kita dianjurkan untuk mengambilnya, ya, karena kesepakatan mereka ini adalah kesepakatan pakar-pakar fikih. Ya, salah satunya Abu Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud radhiyallahu taala ibn Mas'ud. Dan Mas'ud Mas'ud yang kita kenal, ya, Abdullah bin Mas'ud dari sahabat Nabi, bukan, ya, tetapi ini adalah Abdullahnya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Abdullah bin Utbah bin Mas'ud adalah dari generasi tabi'in. Annahu qal, Zaid bin Khalid al-Juhani sahabat Nabi berkata, salla lana Rasulullah SAW salatus subhi bil Hudaybiyah. Ya. Kata Zaid ibn Khalid bahwa Nabi SAW salat untuk kami, maksudnya menjadi imam, salat subuh. Ya, salat subuh. Bil Hudaybiyah ini tempat, nama tempat di Mekah. Ya. Di Mekah, di luar kota Mekah namanya Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah ini tempat bersejarah. Di sana ada perjanjian antara kaum Nabi, kaum muslimin dengan pihak Quraisy di tahun ke-6 Hijriah. Mereka datang ke Mekah untuk umrah. Ya. Sementara Mekah masih di bawah kekuasaan orang-orang musyrikin yang memusuhi Nabi, memusuhi kaum muslimin. Maka mereka melarang Nabi dan para sahabat untuk masuk ke kota Mekah, dan umrah ketika itu tidak terlaksana seperti biasa. Tidak ada tawaf, tidak ada sa'i, ya, tidak melihat Ka'bah, tidak sampai ke Safa Marwah. Ya. Mereka hanya sampai di Hudaybiyah. Di situ ada perjanjian nantinya di bawah sebatang pohon, tahta syajarati. Ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon, 1400 orang yang Allah sudah tetapkan bahwa dia ridha kepada mereka. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah ridha dan Allah Maha mengetahui isi hati mereka. Kalau kita ridha kepada seseorang dan kita sementara kita tidak mengetahui apa isi hatinya. Terkadang zahirnya saja yang baik, hatinya busuk. Adapun Allah ketika ridha kepada mereka yang berbaiat di bawah pohon itu, Allah tahu isi hatinya bahwa mereka benar-benar beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka orang beriman. Radiyallahu anil mu'minina. Allah ridha terhadap mereka orang-orang yang beriman. Dan pohon ini dikenal dengan Syajaratul Ridwan atau Bai'atul Ridwan. Dinamakan Ridwan karena Allah ridha kepada pelaku-pelaku bai'at. Di situ atau itu di tempat Hudaybiyah yang sekarang. Dan kasusnya cerita solat ini kejadiannya di waktu itu. Ya. Mereka berada di Hudaybiyah dan ketika solat subuh Nabi SAW mengimami kaum muslimin, para sahabat, ala ithri sama, kata Zaid, yaitu setelah turunnya hujan. Ya, jadi salat subuhnya setelah turun hujan, berarti malamnya turun hujan dan salat jamaah tetap dilakukan. Ya, kanat minal laylati, yang terjadi di malam hari, hujannya di malam hari dan mereka salat subuh berjamaah. Falamman sarafa, ini yang berkenaan dengan bab kita, maka tatkala Nabi selesai insarafa minas salat, artinya selesai dari salat, aqbala alan nas, ini dalilnya, dia menghadap kepada manusia, persis dengan pernyataan Samurah tadi, ya, idza shalla salatan aqbala alaina. Kemudian Zaid bin Khalid di sini mengatakan falamman sarafa, ini lebih tegas dari tadi, ya, bahwa selesai salat, insarafa artinya selesai salat, aqbala 'alan nas, dia menghadap kepada manusia. Ini dalilnya. Nabi menghadap kepada manusia. Faqal, setelah dia menghadap, dalam keadaan menghadap kepada kami, Nabi SAW bertanya, hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Allah, Rabb kalian? Ya. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata mereka, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui atau yang paling mengetahui. Jadi Nabi bertanya tentang apa yang barusan difirmankan oleh Allah. Ini wahyu. Wahyu tetapi bukan Al-Quran. Ya, disampaikan oleh Nabi SAW. Dan itu hadis qudsi. Firman Allah yang disampaikan oleh Nabi tadi itu hadis qudsi. Yang nanti akan disampaikan oleh Nabi itu hadis qudsi. Allah berfirman ketika mereka salat subuh itu, dan Nabi menyampaikan firman Allah. Apa kata Allah? Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi hari ini para hamba-hambaku atau hamba-hambaku terbagi dua. Ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Ini firman Allah. Asbaha min ibadi. Di pagi hari ini hamba-hambaku ada yang kafir kepadaku dan ada yang beriman. Lalu Nabi SAW melanjutkan menyampaikan firman Allah tadi. Fa'amma man qala, ini rinciannya. Siapa yang dinilai oleh Allah sebagai orang yang beriman kepada Allah dan siapa yang ditetapkan oleh Allah sebagai kafir. Kata Allah, fa'amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmatih fadhalika mu'minun bi. Adapun orang yang meyakini, mempercayai, mengimani, mengatakan bahwa kami diturunkan oleh Allah hujan, mutirna, diturunkan hujan, kami diturunkan hujan bifadlillahi wa rahmatihi, karena keutamaan dan rahmat Allah. Jadi hujan itu disandarkan kepada keutamaan dan rahmat Allah. Ya, keutamaan dan rahmat Allah. Orang yang meyakini, mempercayai dan bahkan mengungkapkan serta mengatakan perkataan tadi, maka itulah yang beriman kepadaku. Hujan itu rahmat Allah. Rahmat Allah SWT. Keutamaan dan anugerah Allah. Ini tanda-tanda atau kata Allah SWT, orang yang beriman kepadaku. Wa kafirun bil kaukab. Dan tidak percaya kepada bintang-bintang. Ya. Tidak percaya kepada bintang-bintang. Yaitu tidak menyandarkan hujan itu kepada bintang-bintang, kepada planet-planet atau kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan bahwa hujan itu binau'i kada wa kada, disebabkan oleh bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirum bi wa mu'minun bil kaukab, maka itu adalah kekufuran terhadapku dan iman kepada kaukab, yaitu bintang. Nah, ini luar biasa. Dan dimaksud, yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufur nikmat. Ya, ini maksud dengan kufur di sini kufur nikmat. Ya. Tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Mengingkari bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Dan nikmat itu disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Itu bila mana hanya sebatas itu dan mereka tetap yakin bahwa yang mencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, tetapi hujan itu tidak disandarkan kepada Allah tetapi disandarkan kepada bintang-bintang tertentu. Ya, ini disebabkan oleh bintang ini maka turun hujan. Ini keyakinan masyarakat jahiliyah. Dan sampai hari ini masih banyak orang-orang yang berkeyakinan demikian, wal'iyadu billah. Ya. Sementara orang yang beriman, ya, ketika turun hujan mereka benar-benar meyakini itu adalah anugerah Allah. Dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa hujan itu Allah yang menurunkan. Kemudian juga dalam hadis-hadis Nabi bahwa hujan itu Allah yang menurunkan. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an. Ya. Yang telah menjadikan bumi ini bagimu adalah hamparan dan langit sebagai bangunan, ya, untuk sebagai atap bagi bumi dan menurunkan kepadamu hujan. Ya. Menurunkan kepadamu hujan. Oh, hujan itu Allah yang menurunkan. Sebuah hadis dalam Sahih Muslim yang menunjukkan bahwa hujan ini Allah yang menurunkan, Allah yang mengatur. bahwa seorang musafir mendengar di celah-cela dari atas awan suara perkataan, yaitu memerintahkan awan itu untuk menyirami hadiqata fulan, kebun si fulan, itu seseorang dengan namanya. Maka orang tadi melihat ada potongan awan kecil yang memisahkan diri dengan awan yang lain, kemudian berjalan dan ternyata menuju sebuah perkampungan, lalu dia menurunkan hujan di salah satu aliran air dan penuh aliran tersebut, kemudian mengalir dan memenuhi kebun orang yang disebutkan tadi. Selesai penuh semuanya, air habis. Ya, tidak berlebih sedikit pun. Cukup untuk memenuhi dan menyirami kebun orang tersebut. Ini hadis dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bercerita. Ini menunjukkan bahwa hujan itu diatur oleh Allah. Allah yang menurunkannya dan kadar turunnya pun Allah yang mengaturnya. Jadi kisah yang terjadi, ya, yang berkenaan dengan bab kita dalam cerita Zaid ini adalah solatnya. Selesai solat, Nabi menghadap kepada kami. Kemudian Nabi ketika menghadap itu, setelah selesai zikir tentunya, ketika menghadap dalam keadaan menghadap itu juga, dia menyampaikan berita tadi. Yang pertama menanyakan, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Allah? Ini pertanyaan sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, ya, karena memang kita tidak tahu apa yang difirmankan oleh Allah tanpa wahyu, ya. Dan para sahabat benar dalam menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu apa maksudnya Nabi bertanya demikian? Ya, maksud Nabi SAW melontarkan pertanyaan tadi untuk menarik perhatian. Ya, menarik perhatian. Sama dengan ketika kita mengabarkan, tahukah kamu apa yang disampaikan oleh seseorang, mungkin dia pejabat penting, dalam kata sambutannya tadi. Nah, ketika pertanyaan itu dilontarkan, orang akan perhatian apa, tentang apa yang disampaikan oleh pejabat tadi. Ya. Apalagi ini Rabbul Alamin yang menanyakan juga Rasulullah SAW, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Allah? Para sahabat kan tentu tertarik untuk mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah itu, karena mereka tidak akan mungkin tahu tanpa pemberitaan dari Nabi SAW. Maka pertanyaan yang tadi tujuannya apa? Untuk menarik perhatian sehingga para sahabat, ya, benar-benar ingin mendengar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang mereka mendengarnya dengan seksama, menunggu apa yang akan disampaikan oleh Nabi tentang firman Allah. Ternyata yang difirmankan oleh Allah adalah kabar bahwa saat itu hamba-hambanya ada yang beriman kepada Allah dan ada yang beriman kepada kaukab, kepada bintang-bintang, dalam masalah turunnya hujan saja. Ya, dalam masalah turunnya hujan ternyata terbagi dua manusia ini. Ada yang meyakini bahwa hujan itu rahmat Allah, Allah yang menurunkan, Allah yang mengaturnya, dan masih ada orang-orang yang sampai hari ini yang meyakini dan mempercayai bahwa hujan itu tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Itu hanya fenomena alam. Ya. Makanya ada musim-musimnya. Ya, maka orang tahu ini musim hujan, ini tidak musim hujan. Ya. Tidak ada kaitannya dengan pengaturan alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Ya. Allah Maha Kuasa untuk menurunkan hujan walau di tempat yang tidak ada pernah turun hujan dan bahkan kebanjiran. Ya. Pernah di tempat yang jarang turun hujan terjadi tsunami. Ya. Tsunami besar memporak-porandakan bangunan-bangunan yang ditimpanya, yang dihadangnya, disebabkan oleh hujan yang luar biasa derasnya. Banjir di Mekah dan yang terjadi di Mekah itu disebabkan oleh hujan di tempat yang jarang turun hujan, sekali-kali hujan banjir, dan bahkan banjir di Masjid Haram Mekah. Ya. Dahulunya pernah banjir air di tempat di Ka'bah itu setinggi dada. Ya, berenang orang di sana. Padahal itu tempat yang mungkin kita tidak akan membayangkan akan terjadi banjir. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis yang kedua yang bahagian pertamanya berkenaan dengan bab kita, bahwa Nabi selesai sholat menghadap ke jamaah, kemudian bahagian kedua tentang masalah apa yang difirmankan oleh Allah. Ini sebuah pernyataan atau sebuah pembelajaran tentang masalah akidah, yaitu nikmat itu disandarkan kepada Allah Ta'ala, bukan kepada selain Allah, dan ini kufur nikmat namanya. Hadis yang ketiga di kitab ini halaman 684 nomor hadis 847, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abdullah ibn Munir sami'a Yazid ibn Harun قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك حديث سمرة بن جندب حديث زيد بن خالد الجهني dan sekarang hadis yang ketiga, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum, قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل. Maksudnya salat Isya ini, kata Anas, Nabi SAW suatu malam pernah menunda pelaksanaan sholat sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Syatrul lail maksudnya pertengahan, nisful lail. Thumma kharaja alaina. Kemudian ketika sampai pertengahan malam, beliau pun keluar. Berarti penundaannya beliau dalam rumahnya. Ketika sampai pertengahan malam, beliau keluar. Falamma salla, ketika selesai sholat, aqbala alaina biwajhihi. Nah, ini dalilnya. Setelah selesai salat, dia menghadap kepada kami dengan wajahnya. Menghadap yaitu menghadap kepada para sahabat dan para jamaah. Ini dalil dari cerita Anas bin Malik. Dan kasusnya berbeda-beda. Kalau yang Samurah bin Jundab itu umum. Apabila selesai salat, beliau menghadap. Ini lebih tegas ya. Apabila selesai sholat, beliau menghadap kepada kami. Sholat apapun juga yang sifatnya berjamaah. Sementara hadis Zaid bin Khalid, kasus di Hudaybiyah, di sholat subuh juga, sholatnya sholat fardu. Dan hadis Anas bin Malik, kasusnya sholat Isya. Ya, karena ditunda sampai pertengahan malam itu sholat apa? Sholat subuh atau sholat Isya? Salat Isya. Dan ini diantara yang telah kita pelajari, pemahaman yang kita telah pelajari, bahwa salat Isya itu waktunya sampai pertengahan malam. Ya. Sampai pertengahan malam Nabi salat, kemudian selesai salat, beliau menghadap kepada kami, kata Anas bin Malik. Faqal, innan nasa qad sallau wa raqadu. Ini kata Nabi setelah selesai salat dan menghadap kepada jamaah, memberitahukan kabar gembira, menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Sesungguhnya orang-orang sekarang ini, maksudnya waktu itu, qad sallau, semuanya pada selesai sholat, dan bahkan sudah banyak yang tidur. Ya. Biasanya kalau di zaman itu, apalagi jangankan zaman itu, beberapa tahun yang lalu, sekitar 25 tahun yang lalu, atau bahkan lebih dari itu, ya. Ketika tepatnya ketika kita masih kecil-kecil di kampung itu, selesai sholat Isya orang pada tidur semuanya, tidak ada yang kemana-mana. Ya, berarti apalagi sudah setengah malam, jam 11, ya setengah 12, ini semua pada tidur. Dan ini yang dikabarkan oleh Nabi, di waktu yang sekarang kita sholat, orang semuanya sudah selesai sholat dan sudah pada tidur. Wa innakum lan tazalu fi shalah man tadhartumus shalah, sementara kalian dari semenjak waktu Isya tadi masuk sampai kalian sekarang salat, itu semua kalian dalam keadaan salat. Sementara mereka, ya, yang telah selesai salat dan sekarang sedang tidur, mereka waktu salatnya atau perbuatan salatnya itu sebentar. Ya. Azan Isya, kemudian menunggu berapa menit, kemudian mereka selesai sholat, berarti mereka sudah tidak ada lagi pahala sholat. Iya kan? Selesai sholat Isya, habis pahala sholat. Misalnya waktu Isya sekarang ini jam 7.38. Ya. Atau 39. jam 7 atau jam 8 kurang 5 qomat, dan sholatnya sekitar 10 menit selesai dan sudah habis pahala sholat mereka. Artinya mereka sudah mendapatkan pahala sholat isya. Sementara Nabi tadi yang menunggu sampai jam setengah 12 pertengahan malam, semenjak azan isya itu mereka menunggu sampai setengah 12 mereka dalam keadaan sholat. Walaupun mereka mungkin terkantuk-kantuk menunggu di masjid, ya. Atau mereka ada yang beraktivitas, misalnya membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, sampai pertengahan malam itu mereka dalam keadaan sholat terus, pahalanya tentu panjang. Itu yang diingatkan oleh Nabi. Wa innakum lan tazalu fi shalah man tadhartumus shalah. Sesungguhnya kalian tetap selamanya dalam keadaan sholat selama kalian menanti pelaksanaan ibadah sholat. Ya, jadi berapa lama para sahabat itu? Taruhlah sekarang ini dari jam kumandang azan isya itu jam 7.38 atau 39, nanti menunggu terus di masjid sampai jam 10 malam. Berarti jam 2 jam mereka selama itu memperoleh pahala sholat isya. Sampai sholat isya itu mereka lakukan di jam 10 berjamaah, barulah mereka berhenti terputus mendapatkan pahala sholat isya. Selama sholat isya itu ditunggu, mereka tetap seakan-akan dalam keadaan sholat walaupun mereka tidak sholat. Nah, ini keutamaan yang ditegaskan oleh Nabi setelah mereka memang berat ya menunggu sampai pertengahan malam. Dan bahkan dalam Sahih Bukhari ini juga telah kita pelajari dalam kitab Shalah bahwa Umar bin Khattab sampai-sampai memanggil Nabi, "Ya Rasulullah, qad nama an-nisa'u was-subyan." Wahai Rasulullah, para wanita dan anak-anak sudah pada tidur menunggu. Nabi SAW belum keluar dari rumahnya. Dan bahkan Umar mengeraskan suaranya untuk memberitahukan Nabi, ini setelah selesai azan ya. Setelah selesai azan. Azan isya dikumandangkan, tanda waktu masuknya waktu sholat. Kemudian Nabi tidak keluar sampai pertengahan malam. Ya, berat para sahabat menunggu. Apalagi biasanya setelah sholat isya langsung tidur. Ngantuknya luar biasa. Dan ternyata Nabi SAW menghibur mereka. Pada malam itu, kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa kecewa atau sempit dada kalian, karena selama kalian tadi menanti sholat yang sekarang telah kita selesaikan itu, kalian dalam keadaan sholat. Jadi terhibur juga para sahabat, dan itu sebuah keutamaan, ya, sebuah keutamaan. Dan ini yang selalu kita sampaikan ya, ketika selesai sholat maghrib dan ada pengajian, ya, dan tentu ibadah yang harus kita niatkan yang pertama memang adalah untuk berada di rumah Allah, untuk menghadiri kajian. Kemudian yang kedua, menunggu waktu isya. Karena selama menunggu waktu isya itu kita dalam keadaan sholat. Mantadhara sholat, menunggu datangnya waktu isya dan dilakukannya ibadah sholat isya. Dan ini hadis yang ketiga di bawah bab ini, hadis Anas bin Malik. Dan ketiga-tiga hadis ini kata Ibnu Hajar dengan tegas menunjukkan apa yang ditulis atau ditegaskan oleh Imam Bukhari di bunyi bab imam menghadap ke jamaah apabila selesai salam. Menghadap ke jamaah yaitu menghadap dengan wajahnya. Menghadap dengan wajah tentu dengan badannya juga. Tidak akan mungkin dia gini, dia badannya ke samping kemudian kepalanya wajahnya kepada jamaah. Ini sakit nanti lehernya. Ya, tentu menghadap dengan badan dan wajahnya. Inilah bab yang ke-154. Kemudian yang masih berkenaan dengan bab ini, bab yang ke-155. Kita akan baca karena memang hubungannya erat dengan pembahasan yang sekarang ini. Kata Imam Bukhari, bab mukthil imami fi shalah fi musallahu ba'da salam. Bab imam itu menetap di tempat sholatnya setelah salam, maksudnya setelah menghadap tadi, dia tetap berada di sana dan bahkan dia sholat sunatnya di situ. Ya, ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nanti akan dibawakan oleh Imam Bukhari hadisnya. Hadis larangan, tetapi hadis ini dilemahkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis yang pertama nanti akan disebutkan. Dan dia berpendapat bolehnya atau durasi lamanya imam itu berada di posisinya. Tadi kan ketika dia selesai salam, dalam sholat dia kan menghadap ke kiblat. Selesai salam atau selesai dari sholat, kemudian dia menghadap kepada jamaah dan dia tetap di sana, dan bahkan selesai zikirnya dia tetap di sana untuk sholat sunatnya. Dan ini tidak ada masalah, tidak mengapa. Adapun larangan yang dilarang seseorang itu untuk sholat di tempat dia sholat, ini hadisnya dilemahkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kita baca hadis yang pertama, hadis 848. Imam Muslim mengatakan wa qala lana Adam. Ini pertama kali ini ya, kata-kata wa qala lana, biasanya akhbarana, haddatsana. Di sini Imam Bukhari mengatakan wa qala lana. Ini tidak dikenal dalam lafaz-lafaz periwayatan hadis. Ya. Qala lana. Biasanya adalah haddatsana, akhbarana. Ya. Adapun yang seperti ini wa qala lana tidak dikenal, tetapi ini maksudnya adalah haddatsana. Seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa yang dimaksud dengan qala lana adalah haddatsana. Karena dalam kitab yang lain Imam Bukhari mengatakan demikian. Ternyata memang di jalan yang lain beliau mengatakan haddatsana. Berarti kata-kata wa qala lana ini tidaklah putus sanadnya. Kecuali kalau dia mengatakan qala tanpa lana. Ya, tanpa kata-kata lana, qala Adam misalnya, tidak ada kata lananya, ini terputus. Tetapi kalau wa qala lana berarti ada kesan bersambung, cuma tidak ada penegasan menyampaikan seperti haddatsana atau akhbarana, dan tetap hukumnya di sini adalah mausul kata Ibnu Hajar. Haddatsana Syu'bah, ya qala lana Adam, qala haddatsana Syu'bah an Ayyuba an Nafi' qala kana Ibnu Umar yusalli fi makanihi alladhi shalla fihi al-fariidhah. Ya, kata Nafi' bahwa Ibnu Umar salat di tempat di mana dia salat fardu. Kata Nafi' bahwa Abdullah bin Umar salat di tempat di mana dia salat fardu. Wa fa'alahu al-Qasim. Dan itu juga dilakukan oleh Al-Qasim. Al-Qasim di sini maksudnya Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar Siddiq. Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar Siddiq. Ya. Dikerjakan juga oleh Al-Qasim cucunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Wa yuzkar an Abi Hurairah. Kata Imam Bukhari dengan lafaz yuzkar. Ya, kata-kata yuzkar dan disebutkan. Kata-kata disebutkan ini maksudnya ada rasa melemahkan. Makanya kata-kata dzukira, yuzkar, ruwiya, ini dalam ilmu hadis namanya sighatut tamrid. Bentuk atau ungkapan yang menandakan adanya penyakit. Adanya penyakit dalam hadis itu. Sehingga Imam Bukhari mengatakan wuyudkar. Dan disebutkan, disampaikan dari Abi Hurairah. Bahwasanya ada sebuah hadis dari Abu Hurairah yang diangkat kepada Nabi. Hadisnya marfu' dan bunyi hadisnya, ini maknanya. La yatatawwa'ul imamu fi makanihi. Ini makna hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah kata Imam Bukhari, tidaklah seorang imam itu salat sunat di tempat dia salat fardu. Larangan ya. Tetapi kata Imam Bukhari walam yasih. Hadis ini tidak sahih. Ya, hadis ini tidak sahih. Jadi dia sekaligus membantah hadis tersebut dan dia membawakan pernyataan atau perbuatan Ibnu Umar dan juga perbuatan Al-Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakar tentang seseorang menetap di tempat dia sholat, imam maksudnya, dan dia boleh sholat sunat juga di tempat tersebut. Belum ada hadisnya. Belum ada hadisnya. Imam Bukhari hanya sekadar menukilkan perbuatan siapa? Ibn Umar dengan Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar dari generasi tabi'in. Dan ini bukan dalil. Ya. Bukanlah sebagai dalil dari hadis Nabi SAW. Sekarang kita, ya, kalau dalam sesi penomoran atau dalam apa metode penomoran, maka nomor ini tidaklah sebuah nomor hadis, karena dia hanya nukilan dari perbuatan Ibnu Umar dan juga dari perbuatan Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Sementara hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah di sini bukanlah hadis sahih. Jangan sampai nanti, karena kan ini dalam Sahih Bukhari nih. Kalau kata-kata walam yasih itu kita tidak baca, bisa jadi hadis ini kita katakan hadis dalam Sahih Bukhari. La yatatawwa'ul imamu fi makanihi. Imam itu tidak dibenarkan salat sunat, tatawwa itu salat sunat di tempat dia salat fardu. Hadisnya sahih kok. Di mana? Dalam Sahih Bukhari ada. Kan dalam Sahih Bukhari sekarang ini hadisnya. Tetapi Imam Bukhari memasukkan ini untuk memberitakan bahwa hadis ini apa? Lemah. Hadis ini lemah. Dia mengatakan walam yasih. Ini kebiasaan ini yang membuat dari sebagian ahlul bidah terkadang berdalil dengan dalil yang benar. Maksudnya rujukannya benar. Seperti sekarang ketika dia mengatakan, ini contoh ya, bukan berarti ini sebagai proses terjadinya bid'ah, tidak. Ini sebagai contoh. Bisa jadi orang, walaupun ini perbedaan pendapat fikih, ya, perbedaan pendapat fikih karena hadis ini dikeluarkan di luar, bukan di Sahih Bukhari, tapi di Sunan Abi Dawud dan yang lainnya. Imam Bukhari melemahkannya, walaupun dia menukilkannya. Bisa jadi orang berdalil hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, karena memang ada dalam Sahih Bukhari. Bukhari menyampaikan, tetapi dia menyampaikan tanpa sanad. Bahkan dia mengatakan wayuzkar, tanpa menyebutkan. Dan disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang imam sholat sunat di tempat dia sholat fardu. Ya. Kalau kita tidak baca walam yasih ini, maka dia Sahih Bukhari. Ya. Tetapi banyak yang membuktikan bahwa ini bukanlah hadis Sahih Bukhari. Dia adalah hadis yang kata Imam Bukhari yuzkar, kemudian di ujungnya Imam Bukhari mengatakan hadis ini tidaklah sahih. Tidaklah sahih dan tidak bisa dijadikan landasan untuk beramal. Ya. Dan hadisnya, hadis ini, hadis yang dilemahkan oleh Imam Bukhari ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, ya. Al-Baihaqi. Ya. Dan kata-kata walam yasih itu adalah perkataan Imam Bukhari, karena memang di sanad hadis itu dia lemah dari sisi sanadnya, kemudian dia terjadi kegoncangan dalam sanadnya dan juga dalam lafaznya. Yang bersendirian meriwayatkan hadis ini seseorang yang lemah, yaitu Laits bin Abi Sulaim, dan dia lemah dan para perawi darinya itu berbeda-beda. Ini yang membuat dia goncang. Dia sudahlah lemah, kemudian riwayat-riwayat yang di bawahnya yang sampai ke dia itu bertentangan. Ya, ini menunjukkan semakin beratnya penyakit hadis ini. Di samping perawinya cuma sendiri, sanadnya bertemu di sana, yaitu Laits bin Abi Sulaim ini, dia lemah. Kemudian di bawahnya walaupun banyak bertentangan, semakin memperburuk keadaan hadis ini. Makanya Imam Bukhari tidak mengabarkan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan dalil. Intinya imam boleh sholat di tempat di mana dia sholat fardu. Sekarang baru masuk kita kepada hadisnya. Hadis bukan berkenaan dengan sholat, tetapi berkenaan dengan menetapnya imam di tempat dia berada, di tempat dia selesai sholat. Hadis nomor 849. Imam Bukhari mengatakan haddatsana al-Walid qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad qala haddatsana Zuhri an Hindi bintil Harith. Ini perempuan ya, perawi hadis, gurunya Az-Zuhri, Hind ibn bintil Harith. An ummi Salamah, istri Nabi radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama yamkuthu fi makanihi yasiran. Ya. Nabi SAW apabila selesai salam, ini berkenaan dengan keberadaan di tempat salat. Apabila dia selesai salam, dia menetap di tempatnya beberapa saat dalam waktu yang singkat. Qala Ibn Shihab, fanara wallahu a'lam likai yanfudha man yansarifu minan nisa. Ini hadis sudah kita pelajari. Nabi SAW selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak langsung menghadap seperti yang tadi. Ya. Memang dia akan menghadap ke jamaah, tetapi dia tidak langsung. Setelah salam tidak langsung, dia agak beberapa saat tetap dalam posisinya. Ya, kemudian barulah dia nanti berpaling kepada jamaah. Para ulama memberikan ukuran waktunya selesai Allahumma antas salam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru dia menghadap. Ya, atau setelah istighfar 3 kali. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, kemudian dia berpaling. Kata Ibnu Syihab seperti dalam riwayat yang telah kita pelajari, bahwa saya memahami bahwa maksudnya adalah agar para perempuan yang ada di sab di belakang sudah keluar dari masjid. Karena memang mereka setelah salam langsung keluar dari masjid. Ya, agar para wanita keluar dari masjid, karena memang tidak ada pembatas. Jadi ketika Nabi menghadap ke belakang, tentu melihat semuanya. Tidak ada pembatas dan masjid Nabi kecil. Ya, ini diantara ini hadisnya, dan hadis ini menjelaskan bahwa imam menetap di posisinya beberapa saat barulah dia menghadap. Dan ini sesuai dengan bunyi bab. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, yang terakhir di bab ini, 850. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, wa qala ibnu Abi Maryam qala akhbarana Nafi' ibnu Yazid qala akhbarani Ja'far ibnu Rabi'ah anna ibn Shihab kataba ilaihi qala haddathatni Hindu bintul Harith al-Firasiyah an ummi Salamah zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa kanat min sawahibatiha. Ya, wa kanat min sawahibatiha, baitu Hind bintul Harith adalah muridnya Ummu Salamah, atau temannya, murid dekat dari Ummu Salamah. Qalat, kata Ummu Salamah, kana yusallim fayansarifun nisa'u fayadkhulna buyutahunna min qabli an yansarifa Rasulullah SAW. Ini pernyataan langsung dari Ummu Salamah, bahwa Nabi SAW salam, kemudian wanita di belakang selesai salam serentak bangkit dari duduknya, kemudian keluar dari masjid, kemudian masuk ke rumah mereka masing-masing sebelum Nabi SAW menghadap ke jamaah. Qabla an yansarif, atau min qabli an yansarifa Rasulullah SAW. Selesai sampai di situ. Wa qala Ibn Wahb an Yunus an Ibn Shihab qala akhbaratni Hindu bintul Hindu al-Firasiyah wa qala Uthman Ibn Umar qala akhbarana Uthman bin Umar. Ini juga sanad yang lain, ya, ke pangkal sanad lagi. Qala akhbarana Yunus an Az-Zuhri qala hadathatni Hindu al-Firasiyah wa qala Az-Zabidi. Ini juga kembali ke pangkal sanad. Akhbarani Az-Zuhri anna Hinda bint al-Harith al-Firasiyah Al-Qurasiyah. Nah, ini perbedaannya. Ini mungkin yang diinginkan oleh Bukhari, membawakan beberapa jalur sanad untuk menyebutkan perbedaan. Dalam sebagian banyak, dalam banyak riwayat, dalam banyak jalur, Hind itu dinisbatkan kepada Firasiyah. Fa ra sin. Fa ra alif sin, Firasiyah. Sementara dalam sebuah jalur dia dinisbatkan kepada Qurasiyah. Qurasiyah. Nanti kalau kenapa ini bisa terjadi? Karena dahulu tidak ada titik. Tetapi bentuk hurufnya sama. Ya, sin tetap ada gigi-giginya, shin juga ada tetap giginya, titiknya tidak ada. Ya, ra dengan zai sama, fa dengan qaf rumahnya sama. Jadi kemungkinan untuk disampaikan dengan Firasiyah, dengan di tempat yang lain dengan Qurasiyah, bisa jadi. Bisa jadi. Ya, dan tidaklah bertentangan. Tidaklah bertentangan, karena Firas ini juga termasuk kabilah, Qurasy kabilah yang besar. Ya. Jadi pembedaan ini tidak berpengaruh. Di sanad yang banyak Firasiyah, di salah satu sanadnya adalah Al-Qurasiyah pakai qaf kemudian shin tanpa alif. Nisbat kepada apa? Quraisy. Ya, nisbat kepada Quraisy. Akhbarathu wa kanat tahta ma'bad Ibn al-Miqdam. Ini tambahannya, bahwa Hind tadi, Hindun bintu Al-Haris Al-Firasiyah Al-Qurasiyah, itu istri dari Ma'bad Ibn al-Miqdam. Ini suaminya juga disebutkan di sini. Dia merupakan istri dari ma'bad ibnu Mikdam wa huwa halifu bani Zuhra wa kanat tadkhulu ala azwajin Nabi SAW. Istrinya ini Hind ya selalu masuk dan menjumpai istri-istri Nabi, sangat sangat dekat hubungannya dengan istri-istri Nabi ya. Makanya dia menjadi seorang perawi hadis, dia menjadi seorang ulama perawi hadis karena dia banyak mendapatkan hadis dari istri-istri Nabi. Salah satunya adalah hadis Ummu Salamah ini ya. Wa qala Shu'aib an Zuhri haddatsatni Hindu al-Qurasiyah al-Qurasiyah wa qala Ibnu Abi Atiq an Zuhri an Hindil Firasiyah wa qala Al-Layth haddatsani Yahya ibn Sa'id haddatsani qala haddatsahu an Ibn Shihab an imra'atin min Quraisy ya. Ini Qurasiyah haddatsathu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini Imam Bukhari membawakan sanad-sanad dengan jalur yang sangat banyak untuk menyampaikan perbedaan-perbedaan tadi, dan ini tidaklah berpengaruh kepada hadis. Hadisnya adalah hadis yang tadi yang pertama, bahwa Ummu Salamah bercerita Nabi SAW selesai salam, dia duduk sejenak dan tidak langsung menghadap ke jamaah, duduk sejenak dengan ukuran waktu keluarnya jamaah wanita dari masjid. Ya, ini menunjukkan ada tuntunan. Walaupun hikmah itu tidak ada lagi karena sekarang sudah ada tirai dan tidak ada pemaksaan untuk wanita untuk cepat keluar, karena apa illahnya, sebabnya sudah tidak ada lagi, tetap saja diamnya sebentar imam di tempat sholatnya ini termasuk yang dituntun oleh Nabi SAW. Termasuk juga ketika dia sudah menghadap dan dia tetap berada di tempat itu, dan bahkan bisa jadi dia nanti sholat sunatnya di sana sebagaimana ada dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari di pangkal bab, di pangkal bab yaitu riwayat dari Ibnu Umar dan juga dari Al-Qasim Ibnu Muhammad Ibnu Abi Bakar, bahwa mereka sampai sholat sunatnya pun juga di sana ya. Dan ini sangat bertentangan dengan pendapat imam selesai sholat langsung pindah ke belakang. Langsung pindah ke belakang. Tidak ada sama sekali. Ya, ini menunjukkan bahwa sikapnya adalah tetap di tempat itu. Sampai sholat sunatnya di situ. Ya. Dan bahkan ada waktu dia tetap berada posisinya setelah salam. Sehingga nanti setelah selesai waktu itu dia boleh barulah boleh menghadap ke jamaah. Dengan hikmah dan tujuan yang seperti tadi. Kemudian sama sekali tidak ada yang menunjukkan bahwa imam itu harus berpindah. Tidak ada. Justru yang mengarahkan dia tetap ada di posisinya walaupun sedikit sudah berubah. Awalnya menghadap kiblat, yang sekarang adalah membelakangi kiblat dan menghadap ke jamaah. Dan bahkan sampai-sampai ada sahabat yang melaksanakan sholat sunatnya di sana. Dan hadis yang melarang itu adalah hadis yang dilemahkan oleh Al-Bukhari dan ulama-ulama yang lain. Ya, hadis yang ada dalam Sunan Abi Daud dan Ibnu Majah dan juga dalam Al-Baihaqi, bunyi hadisnya akan saya bacakan. Lafaznya adalah ayajizu ahadukum an yataqaddama aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw an shimalihi fi shalah. Apakah berat bagi seseorang untuk maju selangkah atau mundur selangkah atau ke kanan selangkah atau ke kiri selangkah ketika dia hendak salat sunat? Itu hadisnya. Jadi larangan untuk pada posisinya, tetapi dianjurkan untuk sedikit ke kanan, sedikit ke kiri, atau sedikit mundur atau sedikit maju. Namun hadis ini tetap statusnya ada hadis yang lemah, walaupun memang bila kita pun agar berhati-hati untuk melakukan apa yang dibawakan oleh hadis yang lemah ini, tidak ada masalah ya. Bisa jadi hadis ini dikuatkan oleh riwayat yang lain, maka kita walaupun tidak berpindah jauh, tetapi satu langkah ke depan atau satu langkah mundur ke belakang atau satu langkah ke arah kanan atau satu langkah ke kiri untuk agak sedikit jauh dari tempat di mana kita sholat fardu, tidak ada masalah. Mungkin ini lebih berhati-hati, walaupun Imam Bukhari melemahkan hadis ini. Ya, inilah kaum muslimin, kaum muslimat, pelajaran kita di pagi hari ini ada dua bab yang telah kita pelajari. Yang pertama, imam menghadap ke jamaah, kemudian dibenarkannya imam berada pada posisi dia salat pertama setelah salam. Yang kedua, lanjutannya setelah menghadap ke makmum, boleh dia berlama-lama di sana, dan bahkan boleh juga untuk melaksanakan sholat di tempat dia berada. Ya, walaupun mungkin untuk lebih berhati-hati berpindah. Oh, satu langkah, dua langkah ke belakang, ke depan, ke kiri, ke kanan, ini mungkin yang lebih berhati-hati, meskipun hadisnya lemah. Meskipun hadisnya lemah, agar bisa kita terhindar dari larangan. Ya, dari larangan. Andai kata hadis ini sahih, kita berarti melanggar larangannya. Ya, jadi itu yang bisa kita simpulkan, dan saya sediakan waktu untuk tanya jawab. Ya. Kemarau. Tidak termasuk. Bila mana memang dihasilkan turunnya hujan, kemudian dikatakan hujan buatan, tidak termasuk ke dalam konteks hadis mu'minun kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Tidak. Karena ini adalah sebab dan musabab. Ya. Karena memang dalam ilmu manusia, garam itu ketika ditimpakan ke salah satu dari jenis awan yang memang mengandung air, akan kena. Hujan ini kan awan yang diperas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Naba, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan dari awan-awan yang diperas. Jadi fungsi awan garam itu seperti itu. Karena awan itu tetap ada, cuma Allah tidak menurunkan. Dan ini yang perlu kita pelajari, bahwa itu kembali juga kepada keputusan Allah. Wa ma tasyauna illa an yasallah. Terkadang keberhasilannya juga dipresentasikan. Presentasinya misalnya 50% dari sekian banyak garam yang sudah ditaburkan ternyata tidak menghasilkan. Nah, ada nanti yang menghasilkan, itu juga kembali kepada Allah. Walaupun istilahnya adalah hujan buatan, tetapi tetap semuanya kembali kepada Allah. Adapun perkataan itu tidaklah menyalahi atau tidak bertentangan dengan hadis, atau tidaklah termasuk dalam konteks hadis yang tadi kita pelajari. Wallahu a'lam. Bentar, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mendapat informasi dari WhatsApp, kalau wanita salat ketika sujud mukena menutupi tempat sujud sehingga antara muka dan tempat sujud dihalangi mukena, ini salatnya tidak sah. Apakah ini memang benar dan ada hadisnya, Pak Ustaz? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Ya. Memang masalah menempelnya, para ulama juga, karena kita harus tahu bahwa anggota sujud ini bukan hanya wajah. Bahwa anggota sujud ini bukan hanya kening. Berapa anggota sujud kita? 7. Ya, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Saya disuruh sujud oleh Allah dengan 7 tulang. Ya, 7 tulang. Nah, coba kita lihat organ sujud yang lain. Lutut misalnya. Apakah lutut ini harus langsung menempel lutut, kulit lutut itu ke lantai? Ya, atau telapak tangan bisa jadi ketika dia seseorang itu memakai sarung tangan, kemudian ketika dia tidak langsung menempel telapak tangannya ke lantai, solatnya tidak sah. Ya. Atau seseorang memakai kaos kaki, ketika tulang-tulang ujung jari jemarinya, ujung telapak kakinya tidak menyentuh langsung tanah, solatnya tidak sah. Nah, ini yang perlu kita analogikan. Karena anggota sujud itu bukan hanya jidat, tapi banyak. Ada 7 anggotanya. Ya. Kemudian batang hidung juga termasuk anggota anggota sujud. Ya, anggota sujud bukan hanya kening. Makanya ini sebagai gambaran ya, bahwa bila mana nanti ketika sujud terhalangi jidat itu oleh mukena atau oleh yang lain, tidaklah berpengaruh. Ya. Walaupun mungkin kita harus cari hadis ini kalau memang ada hadisnya. Dan sampai tidak sahnya ini juga, kalaupun mungkin sebuah hadis ada yang mengarah ke sana, ada larangannya, tetapi tidak akan mungkin membatalkan sholat. Ya. Dan akan mungkin sampai membuat sholat itu tidak sah. Ini yang perlu kita berikan gambaran, dan ini perlu juga untuk diteliti apakah ada hadisnya atau tidak. Wallahu a'lam. Sebenarnya bila mana ada kesempatan untuk acara yang seperti ini untuk menanyakan kepada yang menyampaikan pernyataan ini, ya sebutkan dalilnya, sebutkan rujukannya, bisa kita cari. Ya, bisa kita cari. Wallahu a'lam. Pertanyaan, Al-Fatihah dibaca makmum waktu berjamaah kapan? Apakah waktu imam baca ayat atau Fatihah atau tidak baca? Ya, ini khilaf para ulama. Khilaf para ulama. Apakah makmum baca Al-Fatihah atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat. Yang mewajibkan membaca, nah itu yang mereka nanti berikan solusinya. Membaca setelah selesai imam baca Al-Fatihah, atau ketika imam atau jedah imam setelah membaca ayat per ayat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dia tetap mendengar bacaan imam. Ketika masa jedah antara ayat dengan ayat, dia membaca. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Nanti setelah imam baca, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dia tentu amin dulu. Amin. Kemudian dia lanjutkan, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Selesai dia. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang pertama selesai baca Al-Fatihah, imam kemudian baca ghairil maghdubi alaihim, dia baca dengan bacaan cepatnya. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Selesai. Walaupun nanti belum dia selesai, imam sudah baca ayat yang lain, memulai membaca ayat yang lain. Tidak ada masalah. Ini bagi pendapat yang mengatakan bahwa mesti membaca. Dan ini pendapat yang kita kuatkan. Ya, ini pendapat yang kita kuatkan dengan beberapa alasan. Di antaranya adalah Nabi SAW mengatakan, la taf'alu illa fi fatihah bi fatihatil kitab. Ketika Nabi SAW mendengar bacaan-bacaan di belakang, Nabi SAW melarang, jangan kalian membaca-baca sesuatu kecuali bacaan Al-Fatihah. Kepada makmum dia tegaskan itu. Ya, jadi itu pendapat yang kita kuatkan. Dan pendapat yang tidak mewajibkan, mereka juga berdalil dengan hadis, walaupun hadis itu dilemahkan para ulama. Ya. Fa inna qira'atal imami qira'atul ma'mum. Sungguhnya bacaan imam itu sudah bacaan makmum. Jadi imam sudah baca Al-Fatihah, berarti sudah tidak perlu lagi imam makmum baca Al-Fatihah. Ini pendapat yang lain, wallahu a'lam. Kedudukan kunut waktu salat subuh. Ini termasuk permasalahan khilafiyah, perbedaan pendapat mazhabnya. Dan kita lebih condong bahwa ini tidak disunnahkan. Tidak ada yang namanya kunut subuh. Yang ada adalah kunut witi dan kunut nazilah. Ya. Kunut nazilah. Dan kunut nazilah bisa dilakukan di waktu subuh, bisa dilakukan di waktu zuhur, maghrib, asar. Ya. Kunut nazilah itu penyebabnya adalah bencana besar. Musibah yang menimpa kaum muslimin, kemudian ya, berdoa melakukan doa kunut nazilah, mendoakan keselamatan untuk orang yang beriman dan penjagaan Allah, dan mendoakan keburukan untuk orang-orang yang telah membinasakan ya kaum muslimin. Ini namanya kunut nazilah. Adapun kunut witir, di salat witir. Salat witir, penutup salat malam, kunut witir. Ya, dan tidak ada yang namanya kunut subuh. Ini pendapat yang kita kuatkan. Dan dalam mazhab Syafi'i dia nyatakan adanya kunut subuh, ya, walaupun bacaannya bacaan kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani, Allahumma afina fi man afait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Ini semuanya ini bacaan kunut witir yang diajarkan oleh Nabi SAW dan diajarkan oleh Al-Hasan cucunya Nabi SAW. Dan ini permasalahan khilafiyah. Ya. Tiga, baca surat sajadah kalau berturut-turut setiap Jumat dibaca, dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan akan ribut jamaah. Inilah yang dipahami dari cerita para sahabat, bahwa Nabi melakukannya, dan tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa Nabi tidak melakukannya. Ya. Saya pernah tanyakan ini kepada Syekh Ali Hasan rahimahullahu taala ketika di masjid Budarda, ada pertanyaan kepada dia. Dia mengatakan, lalu kalau seandainya ada dalil yang bahwa Nabi melakukan sekali-sekali saja, tunjukkan dalilnya bahwa Nabi melakukan sekali-kali saja. Justru dalilnya menyatakan Nabi melakukannya. Ya, dan tidak ada dalil yang menyatakan Nabi meninggalkannya. Walaupun ini hanya sebatas sunnah, ya, sunnah. Ya, jadi berturut-turut melakukannya tidak juga masalah. Ya, apalagi kalau seandainya tidak lakukan akan jamaah akan ributnya. Ketika imamnya tidak melakukan membaca sajadah, nanti setelah selesai dari keributan, tentu ini sangat menuntut untuk melakukannya. Di samping itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bacaan sebelum azan apa hukumnya? Bacaan sebelum azan, kita tidak menemukan ada bacaan khusus sebelum azan. Tidak ada. Tidak menemukan, dan hadis azan sudah jelas, ya, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ya, tidak ada bacaan tertentu yang dikhususkan sebelum azan. Tidak salawat dan juga tidak bacaan-bacaan yang lain. Ya. Bila mana seseorang merasa itu adalah ibadah, maka dia baca bismillah, tidak ada masalah. Ya. Baca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, kemudian dia mengumandangkan azan. Ini dalil umum untuk baca bismillah. Dan tidak pula dijaharkan seperti baca azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Baca bismillah sebagaimana kata baca bismillah sebelum makan, baca bismillah sebelum perbuatan yang lain yang bermanfaat. Ya. Adapun bacaan-bacaan yang panjang, bacaan salawat tertentu dan yang lainnya, kita tidak menemukan ada dalil yang menunjukkannya. Ini pertanyaan terakhir mengenai imam menghadap makmum setelah sholat. Dua dari tiga keterangan hadis yang disebutkan pada kitab Nabi, menghadap makmum karena ingin menyampaikan ilmu nasihat bagaimana tentang hadis ini. Ya, memang di antara tujuannya itu, tetapi perbuatannya tetap dilakukan oleh Nabi. Dan tidak selamanya Nabi SAW menyampaikan ilmu. Tidak selamanya. Dia menghadap tetapi tidak ada ilmu yang disampaikan. Cerita menghadapnya terus ada. Seperti hadis Samurah bin Jundab. Ya, cerita menghadapnya dilakukan oleh Nabi SAW. Dan di dalam cerita dua, kasus ini, kasuistis ya. Di Hudaybiyah, kemudian di cerita Anas bin Malik. Karena memang membutuhkan untuk itu. Ya, dan memang di antara hal yang hikmahnya adalah ketika dia hendak menyampaikan sesuatu sudah langsung dia sampaikan, tidak perlu lagi menghadap. Ya, tidak perlu lagi menghadap, dia tinggal mengucapkan, membaca, membuka, membuat muqaddimah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, kemudian menyampaikan nasihat. Dan seringkali Nabi SAW tidak menyampaikan nasihat. Ya. Seperti kasus hadis Samurah bin Jundab, dan itu justru menunjukkan bahwa Nabi selalu melakukannya dan tidak ada keterangan bahwa Nabi menyampaikan nasihat. Salah satu hikmahnya memang, dan dua hadis yang tadi disebutkan memang iya. Hadis Zaid bin Khalid di Hudaybiyah setelah menghadap Nabi SAW selesai zikir, ya, Nabi SAW melanjutkan dengan memberikan nasihat. Ya. Atadruna madza qala rabbukum? Itu tadi. Kemudian di hadis Anas, Nabi SAW hendak menghibur para sahabatnya yang memang dia melihat banyak kelelahan. Menunggu sampai lama, sholat isya baru dilakukan, tentu perlu hiburan. Maka Nabi SAW memberikan kabar gembira. Ya, sungguhnya orang-orang sudah pada selesai sholat dan sudah putus pahala sholatnya, dan orang-orang sudah pada tidur, tidak lagi beramal. Sementara kalian baru selesai beramal sekarang ini. Ibadah pahala sholat isya kalian dari semenjak azan tadi sampai sekarang. Jadi dia tujuannya menghibur. Dan itu salah satu hikmahnya menghadap jamaah, karena ada ketertarikan, ada kemudahan untuk langsung menyampaikan nasihat dan kajian. Ya. Adapun apakah hanya sekadar untuk menyampaikan kajian lalu menghadap? Tidak. Tidak, karena hadis Samurah itu menunjukkan Nabi selalu melakukannya dan tidak ada pernyataan Nabi SAW menyampaikan kajian dan nasihat. Jadi keseluruhan hadis itu menunjukkan bahwa ada tuntunannya untuk menghadap ke makmum, walaupun nanti ada kalanya Nabi SAW langsung menyampaikan nasihat dan kajian. Nah, ini yang perlu kita pahami. Wallahu ta'ala alam. Wa ya. Ya, memang wanita lebih utama salat di rumah. Tetapi yang perlu kita catat di bawahnya bahwa wanita tidak dilarang salat di masjid. Kemudian, apakah hadis yang menjelaskan para sahabat, ada para wanita sahabat yang salat di masjid itu mereka tidak mendahulukan yang utama? Ya, padahal gambaran kita para sahabat wanita, para sahabat semuanya itu akan mengejar yang utama-utama. Tentu iya. Tetapi yang perlu kita perhatikan, cermati, bahwa berita tentang mereka sholat itu bukan berarti mereka selalu sholat di masjid. Ya, setiap waktu, setiap hari mereka sholat di masjid. Kebutuhan mereka untuk bersama Nabi itu yang mereka inginkan. Makanya hadis Abu Ummu Humaid As-Sa'idiyah, dia langsung menghadap Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ingin sekali sholat di masjidmu ini. Ya, kecintaan kepada masjid Nabi, kecintaan kepada Rasulullah SAW, berjemaah di belakang Nabi, ini yang mereka pentingkan. Makanya terkadang mereka sholat di masjid. Dan Jalil yang cerita tadi tidak menunjukkan sama sekali konsekuensinya mereka selalu di masjid. Ini harus kita cermati. Ketika ada nanti cerita para wanita sahabat yang sholat di masjid, kan tidak juga konsekuensinya mereka akan selalu di masjid setiap hari, setiap waktu. Ya, ini yang perlu, bisa jadi mereka umumnya sholat di rumah dan terkadang mereka sholat di masjid. Seperti kaum muslimin kita sekarang ini. Ya, umumnya mereka sholat di rumah, kemudian ketika ada nanti momen-momen mereka masih sholat di masjid. Misalnya ada kajian mereka sholat di masjid. Bisa jadi mereka datang ke masjid itu karena Nabi ada kajian. Jadwal Nabi menyampaikan kajian, kemungkinan mereka berharap ada ilmu yang mereka dapatkan karena Nabi memang tidak menyampaikan kajian dengan jadwal. Terkadang ketika dia menghadap seperti ke jamaah tiba-tiba dia menyampaikan. Ini yang dibutuhkan oleh mereka-mereka dan juga para sahabat laki-laki. Mereka sangat butuh itu dan kerinduan kemungkinan-kemungkinan adanya tambahan kajian ini yang membuat mereka tetap ingin ke masjid. Tetapi tidak akan selalu. Di waktu-waktu yang memang Nabi tidak biasa menyampaikan kajian seperti surat Isa itu kan kasuistis itu ya. Di hadis Anas itu karena Nabi ketika itu memundurkan, menunda surat Isa dan itu tidak biasa dilakukan Nabi SAW. Ya. Jadi kalau sholat isya mereka terkadang karena memang malam sholat pergi ke masjid malam hari itu mereka harus minta izin kepada ayahnya, kepada suaminya. Tapi kalau sholat siang mereka ada juga yang sholat subuh juga. Ya, banyak dari dalil. Tetapi ini tidak merupakan kesimpulan yang kita ambil bahwa mereka tidak mendahulukan yang paling utama. Bisa jadi mereka berhari-hari sholat di rumah, tiba-tiba ada kasus mereka harus sholat di masjid. Nah, itu yang diceritakan dalam hadis. Itu yang diceritakan dalam hadis. Wallahu a'lam. Ya. Itu pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak maksudnya ketika iya tidak ada masalah. Yang lebih utamanya dia yang mana cuma. Kita sebanyakkan orang awal kan langsung bawah. Iya. Ya, kerinduan untuk berada di masjid Nabi, ya, untuk sholat di masjid Nabi ada. tetap ada. Walaupun nanti seperti zaman Aisyah, mereka keluar itu sudah punya yang longgar-longgar, itu Aisyah tidak suka ya. Andai kata Nabi melihat keadaan wanita ke masjid sekarang ini, maka dia tidak akan sekedar melarang orang-orang suami-suami melarang perempuan ke masjid, tapi justru dia sendiri yang melarang. Tetap menunjukkan bahwa ada orang ke masjid. Cuma kan ya tidak selamanya, terang ada satu hari dua hari mereka ke masjid, nanti sisanya mereka di rumah. Oh itu tentu utamanya di masjid. Pernah lama juga kan di masjid. Ya sudah jauh-jauh kita untuk ke sana. Ya.